begitu sederhana, tapi mana yang tersimpul begitu agung. Seorang tukang sapu punya cara sendiri meramu adonan cinta ia berhak. Dicari sesobek kertas, dicari sepotong harang, ia menggambar sebisanya asal bisa terungkapkan perasaan yang menggebu. Sumina, aku cinta kamu. Berjalan mengendap pedang menuju surga.